suami yang ada di sini. Apakah kamu golongan sayang istri? Seperti Yesus setia sampai mati, kasihnya gak pernah berhenti. Hai suami-suami yang ada di sini, mengapa banyak suami takut istri? Karena kita suami suka simpan informasi, rahasia gak pernah dibagi. Dengar para suami, jaga mata, jaga hati. Sayangilah istri setia sampai mati, supaya surga turun ke bumi. Suami-suami yang ada di sini, istri-istri sangat butuh dicintai. Jadikan nomor satu dan selalu dimengerti, pasti wajahnya berseri-seri. Dengar para suami, jaga mata, jaga hati. Sayangilah istri setia sampai mati, supaya surga turun ke bumi. Ingat para suami, jangan banggakan prestasi. Bila kau tak bisa urus anak istri, semuanya tiada berarti. Kalau bisa sekali-sekali ajak liburan ke luar negeri, beli perhiasan bikin dia happy. Kalau dia happy, kamu makin happy. Dengar para suami, jaga mata, jaga hati. Sayangilah istri setia sampai mati, supaya surga turun ke bumi. Ingat para suami, jangan banggakan prestasi. Bila kau tak bisa urus anak istri, semuanya tiada berarti. Semuanya tiada berarti. Semuanya tiada berarti. La la la la la la la la la. Dengar tuh suami-suami.